yang ada pada mufradnya. Ini perselisihannya panjang. Jadi banat mufradnya adalah, sebenarnya perubahan kata-kata banat ini adalah sulit sekali. Jadi bahasa Arab yang artinya anak itu asalnya adalah banayun atau banawu atau binwun. Ada yang mengatakan banayun, ada yang mengatakan binwun. Kemudian binwun itu wawunya dibuang dan diganti alif wasl, makanya jadi ibnun. Makanya jadi ibnun, aslinya binwun. Kemudian jadi ibnun. Kemudian dikasih ta marbutah jadi ibnatun. Kemudian alifnya dihilangkan jadi bintun. Yang jelas kata ibnun dan ibnatun ini mengalami perdebatan yang panjang tentang perubahan huruf-hurufnya. Bisa didapat di dalam kitab-kitab mutawwalat, sehingga ini berpengaruh kepada bentuk jamaknya, apakah dia itu jamak muannas salim ataukah dia mulhaq. Yang jelas banat i'rabnya adalah i'rab jamak muannas salim, yaitu dirafa dengan dhamma dan di nasab dan jer dengan kasroh, sebagaimana jamak muannas salim. Adapun perselisihan para nuhah tentang masalah asal penggunaan kata ini bisa dilihat dalam kitab-kitab mutawwalat yang tidak seberapa berfaedah. Ini jelas hasil jadinya banat itu di'irab dengan i'rabnya jamak muannats salim. Makanya di sini Syekh Ahmad bin Thabit memasukkan dalam contoh jamak muannats salim. Jadi yang diperselisihkan itu pada taknya. Pada taknya. Adapun taksir, karena di situ ada merusak, maka ini kemarin sudah kita lewati bahwasanya jamak muannats salim juga tidak semuanya salim. Bahkan ada yang mukassar juga, bahkan ada yang mukassar juga. Jadi bagi yang mengatakan itu aslinya adalah ibnatun, maka tak marbutah yang pada mufrad itu dibuang, ibnatun. Kemudian diganti dengan alif dan tak, jadi banatun, jadi ibnatun. Kemudian alifnya dibuang jadi banatun. Gitu. Jadi tetap dia adalah jamak muannas salim. Karena tak seperti muslimatun, ketika di jamak muannas salim maka harus dibuang taknya, supaya tidak terkumpul dua tanda taknits. Ini faedah. Seperti muslimatun, ketika dijamak menjadi muannas salim jadi muslimatun, bukan muslimatatun, karena tak marbutahnya, tak taknitsnya dibuang. Karena untuk menjadikannya sebagai kata wanita itu kalau mufrad memang butuh tak taknits, tapi kalau sudah jamak muannas salim maka sudah cukup dengan alif dan tak itu. Jadi gak mungkin pada satu kata itu terkumpul dua tanda. Mahfum? Kalau seandainya muslimatatun, maka itu di situ ada dua tanda mu'annas. Satunya tak marbuto yang pertama, kemudian yang satunya lagi alif ta. Ini gak bisa. Jadi cukup muslimatun. Supaya tidak terkumpul dua tanda ta'nis. Itu wallahu a'lam. Tapi akan kita ambil berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala niyabatu hadfin nuni anil fathati. Niyabatu hadfin nuni anil fathati. Hadfun nun mengganti fathah. Itu penggantian hadf nun dari fathah. Jadi yang mengganti itu siapa? Yang mengganti adalah hadfun nun. Yang diganti siapa? Fathah. Jadi itu idhofah kepada fa'il. Niyabatu hadfin nun, yang mengganti adalah hadfun nun, yang diganti adalah fathah. Dan perlu diketahui bahwasannya tanda hadfun nun ini tidak sebagaimana tanda-tanda huruf yang lain. Seperti musanna, rofaknya pakai alif, kemudian nasabnya dan jirnya pakai ya. Demikian juga asmaul khamsah, rofaknya pakai wawu, nasabnya pakai alif, jirnya pakai ya. Ini tidak seperti itu. Hadfun nun yang menjadi tanda itu bukan hurufnya, tapi subut dan hadfnya, hilang dan adanya itu. Jadi yang menjadi tanda itu adalah hilang atau ada. Kalau kemarin waktu musanna sama asmaul khamsah itu yang menjadi tanda itu memang huruf, karena diganti wawu, diganti ya, diganti alif itu. Kalau ini enggak diganti, nun enggak diganti dengan yang lain, dibuang. Jadi yang menjadi tanda ketika hadfun nun ini adalah ada atau hilangnya subut atau hadafnya, bukan nunnya. Karena kalau seperti kemarin itu namanya diganti, diganti dengan huruf yang lain. Tapi ini tidak diganti, cuma dihilangkan, cuma dihilangkan. Makanya nanti dikatakan marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun, atau mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun, gitu. Bukan nunnya, tapi subut atau hadfnya. Berbeda dengan seperti asmaul khamsah, itu memang i'rabnya pakai huruf. I'rabnya memang pakai huruf, yaitu zat, wawu itu sendiri, zat alif itu sendiri, dan zat ya itu sendiri sebagai tanda. Adapun hadfun nun atau subutun nun, bukan tandanya itu bukan nun, tapi dengan ada atau hilangnya nun, itulah tanda i'rab. Jadi beda ya. Ketika pada musanna atau asmaul khamsah atau jamak mudzakkar salim, yang menjadi tanda itu zat hurufnya. Adapun pada af'alul khamsah, yang menjadi tanda bukan hurufnya tapi subut dan hadzafnya. Subut dan hadzafnya. Qala al-musannif wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsah. Adapun membuang nun, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada af'alul khamsah, yaitu yang kena alif itsnain dan juga wawul jama'ah dan juga ya'ul mukhatabah. Allati rafuha bi thabatin nun, di mana rafa'nya af'alul khamsah tersebut dengan thabatun nun, yaitu dengan tetapnya nun. Ini nanti ada perbedaan antara sabat dan subut ya. Di mana musannif Al-Imam As-Sanhaji mengatakan bisabatin nun, sedangkan syarih menggunakan bisubutin nun. Sebagaimana akan datang. Qala syarih aqulu yakunu hadfun nuni alamatan ala nasbil kalimah. Menjadi hadfun nun menjadi tanda atas nasabnya suatu kata niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah, fi maudin wahidin, pada satu tempat. Wa huwal af'alul khamsah, yaitu af'alul khamsah. Allati turfa'u bi thubutin nun, yang dirafa' dengan thubutun nun. Af'alul khamsah tanda rafa'nya adalah adanya nun, tanda nasab dan jazmnya adalah hilangnya nun. Maka di sini dikatakan bi thubutin nun. Secara kasat mata, sabat dan subut ini sebagian ada yang membedakan, sebagian yang lain ada yang menyamakan, dan itulah yang lebih gampang biar gak usah repot-repot. Antara sabat atau subut itu sama. Kalau arti secara jelinya, sabat itu artinya bako, tetap. Kalau subut itu artinya jelas, at-tabyin wal idhar itu subut. Kalau sabat itu tetap. Jadi misal sesuatu itu enggak berubah-berubah, itu namanya tetap, bako. Maka ada yang menguatkan ucapan itu yang betul bisabatin nun, ada yang mengatakan bisubut, dan ini sebenarnya perkara-perkara yang sepele. Mau bisabatin nun, mau bisubutin nun, itu boleh-boleh saja. Fa'ilah, sebagian orang membedakan antara subutun nun dengan sabatun nun. Allati turfa'u bisubutin nun, dan yang sering dipakai oleh mutakhirin ini subut, bisubutin nun. Jadi nanti kalau ngirob marfu'un, wa'alamatu rafihi subutun nun, bukan sabatun nun, karena seringnya dipakai oleh mutakhirin subut, bukan sabat. Fa'ilah maknanya ya sama, biar gak usah repot-repot. Wataqaddama annaha, dan telah terdahulu bahwasanya af'alul khamsah itu, ha, kembali kepada af'alul khamsah, kullu fi'lin mudhari'in ittashala bihi aliful itsnain, setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya alif itsnain, yaitu alif yang untuk menunjukkan fa'ilnya itu dua orang, itsnaini, baik laki-laki atau perempuan, boleh baik laki-laki atau perempuan, jadi sebenarnya empat ya. Sebenarnya empat. Aliful itsnain sebenarnya empat atau dua? Empat. Untuk ghaiban dan untuk ghaibatan dan untuk mukhotoban dan untuk mukhotobatan. Sebenarnya empat. Awawul jama'ah atau wawul jama'ah, itu untuk domir hum dan domir antum. Ini cuma dua, kalau wawul jamaah cuma dua. Tapi aliful itsnain dihukumi dua karena memang bentuknya sama. Bentuknya sama baik yang untuk ghaiban atau ghaibatan. Ini sama. Aw ya'ul mu'annatsah al-mukhatabah, atau bersambung dengan ya' mu'annatsah mukhatabah. Kalau ini cuma satu, yaitu taf'alina, untuk satu orang yang diajak bicara. Famithalu matta salabihi aliful itsnain qauluka, maka contoh yang bersambung dengannya alif itsnain qauluka lan taktuba, kalian berdua tidak akan menulis. Kalian berdua tidak akan menulis. Ini bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Taktuba ini bisa untuk mukhotoban atau mukhotobatan. Maka taktuba di sini adalah fi'il mudhari mansub karena kemasukan lan. Lan itu termasuk amil, amil nasab. Sehingga fi'il mudhari yang kemasukan amil lan ini dihukumi mansub, dan tanda nasabnya adalah dengan hilangnya nun, dengan hilangnya nun, karena sebelum kemasukan lan itu ada nunnya. Jadi taktubani ketika rofa, ketika kemasukan lan, nunnya hilang, maka tanda nasabnya adalah dengan hilangnya nun tadi. Tidak dengan dhamma, tidak dengan fathah, tidak dengan tanda-tanda yang lain, tapi dengan hilangnya nun. Wa qawluhu ta'ala ayyablugha ashuddahuma. Ayyablugha ashuddahuma. Ini lanjutan dari wa arada rabbuka fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma. Maka an Masdariyah berada dalam keadaan nasab maf'ul dari fa'arada rabbuka. Maka syahidnya adalah yablugho, mereka berdua, yaitu dua anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang rumahnya dibangunkan. Ini dua anak yatim. Maka Allah menginginkan agar mereka berdua bisa mencapai asyuddahuma, masa dewasa mereka. Jadi dirawat, rumahnya diperbaiki oleh Nabi Khidir, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka berdua, dua anak yatim tadi, bisa tumbuh sampai dewasa. Karena bapaknya mereka berdua adalah orang yang soleh. Kalau kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, insya Allah anak-anak kita akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah yablugha. Di situ kemasukan an, maka fi'il mudhari tersebut dalam keadaan mansub. Fi'il mudhari mansubun, dan tanda nasabnya adalah dengan hilangnya nun, karena aslinya yablugu, yablughani, yablughuna. Gitu. Asyuddahuma, asyud maknanya adalah iktimal. Al-asyud artinya adalah al-iktimal, yaitu kesempurnaan. Asyud, kalau bagi yatim, maka kesempurnaannya adalah ketika baligh. Ketika baligh. Adapun bagi dalam ucapannya Nabi, dalam kisahnya Nabi Musa, maka yang dimaksud asyud, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, maka yang dimaksud adalah 40 tahun. Asyud, kalau asyudnya anak yatim, ini adalah baligh. Kalau asyudnya orang lain adalah umur 40 tahun, karena di umur 40 tahun ini sedang kuat-kuatnya orang. Dan asyud ini adalah bentuk sighah jamak. Demikian juga maknanya jamak dan enggak punya mufrad. Asyud itu adalah jamak yang enggak memiliki mufrad. Tidak pernah didengar mufradnya sebagaimana di dalam kamus Al-Muhit. Bahwasanya asyud ini adalah jamak, baik berupa sighah maupun maknanya juga jamak, dan belum pernah didengar mufradnya. Ini makna asyud, yaitu kesempurnaan. Artinya kesempurnaan. Kalau kesempurnaannya anak yatim adalah sampai baligh. Kalau kesempurnaannya orang secara umum adalah di umur 40 tahun. Qala miralu mattasala bihi wawul jamaah, dan contoh yang bersambung dengannya wawu jamaah, qauluka lan taktubu, kalian tidak akan menulis. Maka aslinya taktubuna. Wa qawlu ta'ala lan yadurrullaha syai'an, mereka tidak akan pernah bisa membahayai Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka taktubu dan yadurru semuanya adalah fi'il mudhari' yang mansub karena kemasukan amil nasab, yaitu lan, dan tanda nasabnya adalah dengan hilangnya nun, karena aslinya taktubuna yadurruna, kemudian kemasukan amil nasab sehingga menjadi mansub dan hilanglah nunnya. Wa mithalu mattasala bihi ya'ul muannatsati al mukhatabati, dan contoh yang bersambung dengannya ya muannatsa mukhatabah, qauluka lan taktubi, kamu wahai wanita tidak akan menulis. Lan artinya tidak akan. Aslinya taktubina, karena dia nasab kemasukan lan maka hilanglah nunnya. Fa kullu fi'lin min hadhil af'ali mansubun, semua fi'il dari contoh-contoh tadi semuanya adalah mansub bilan, karena kemasukan lan au an atau kemasukan an. Wa alamatun nasbi hadfun nun, dan tanda nasabnya adalah hadfun nun niabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah. Li'annahu minal af'ali khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wal alifu awil wawu awil ya'u dhamirun muttasilun, dan alif dan ya dan wawu, wawu dan ya semuanya adalah dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, mabni di atas sukun menduduki tempat rafa' fa'il. Ini tanda hadfun nun sebagai tanda nasab, dan itu adalah tanda yang terakhir. Jadi tanda nasab kemarin ada lima, ya, fathah, alif, kemudian kasroh, kemudian ya, kemudian hadfun nun. Jadi kalau ditanya irob ada berapa, arah perubahan irob ada empat, rofa, nasab, jer, dan jazm. Kemudian tanda rofa itu ada berapa, tanda rofa ada empat, yaitu dhamma, wawu, alif, dan subutun nun. Kemudian dhamma itu pada apa saja, itu harus ingat. Jadi kalau ditanya tanda-tanda rofa ada berapa, berarti yang ditanyakan itu dhamma dan kawan-kawannya. Jadi jangan salah dalam menjawab. Sekarang qala alamatul khafdi, tanda-tanda khafd. Karena nasab sudah selesai, sekarang tinggal khafd nanti sama jazm. Qala al-musannif walil khafdi salasu alamatin. Bagi khafd memiliki tiga tanda. Rafa memiliki empat tanda, nasab memiliki lima tanda, khafd memiliki tiga tanda. Al-kasratu wal ya wal fathatu kasrah, dan ya dan fathah. Lihat catatan kaki nomor 4. Qala al-Imridi rahimahullahu taala, alamatul khafdil lati bihan dabat kasrun wa ya'un tsumma fathatun faqat. Alamatul khafdil lati bihan dabat kasrun wa ya'un tsumma fathatun faqat. Tanda khafat yang dengannya itu suatu kata menjadi tertandai indobat, artinya menjadi terpegang, menjadi terkendali, yaitu tertandai maksudnya. Ada tiga yaitu kasro maksudnya, wayaun dan ya, summa fathatun kemudian fathah, fakot, cuma itu saja, cuma tiga saja. Fakot itu adalah dua kata sebenarnya, fa untuk tazin dan kot isim fi'il mudhari artinya yakfi, cukup. Artinya yakfi kot itu artinya yakfi, cukup. Kalau kot tu lain lagi, kalau kot tu artinya sama sekali, tapi kalau kot artinya cukup. Fakot, wes cukup, tiga itu saja gitu. Jadi kalau ngirob ada fakot maka artinya cukup. Qala syarih aqulu lamma intaha al-musannifu min al-kalami ala alamatin nasbi, tatkala musannif selesai dari membicarakan tanda-tanda nasab, akhadha yatakallamu ala alamatil khafat. Beliau memulai membicarakan tanda-tanda khafat. Fa dzakara anna thalathu alamatin, beliau menyebutkan tanda-tanda khafat itu ada tiga tanda. Wahidatun minha asliyatun wahiyal kasratu, satu darinya adalah asli yaitu kasrah. Wahnatani naibatani anha, dan yang dua adalah gantian dari kasrah tadi, anha kembali ke kasrah. Inda adamiha, yaitu tatkala kasrah enggak bisa. Wahuma, kedua tanda gantian tadi adalah al-ya'u wal fathatu, ya dan fathah. Famata wajadta fil kalimati alamatan min hadhil alamati arafta annaha mahfudhah, maka kapan saja engkau dapati pada suatu kata, tentunya kata yang khusus, bukan semua kata, yaitu kata yang nanti ada tanda-tandanya itu, yaitu yang tempat-tempatnya masing-masing, bukan semua kata. Bila engkau dapati pada sebuah kata yaitu yang nanti pada tempatnya masing-masing itu, ya, ada satu tanda dari tanda-tanda tadi, maka engkau mengetahui kata tersebut dalam keadaan mahfud. Qala mawadiul kasroh, sekarang tempat-tempatnya kasroh. Kasroh itu menjadi tanda khafat, tanda jer pada apa saja. Qala fa'ammal kasrotu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Adapun kasroh, maka dia menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat. Fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad, tapi yang harus yang munsharif, ingat. Karena kalau yang mamnu' minas sharaf, kalau yang selain munsharif, nanti khafatnya itu pakai fathah. Jadi ini sebenarnya sama isim mufrad, kemarin juga sudah sama, tapi bedanya kalau isim mufrad yang munsharif sama yang ghairu munsharif ada pada kondisi jernya. Jadi isim mufrad itu nanti yang membedakan antara munsharif dengan yang enggak munsharif itu nanti ketika kondisi jer. Kalau yang munsharif pakai kasroh sebagaimana yang akan kita lewati, dan yang ghairu munsharif yang mamnu' minas sharaf nanti malah pakai fathah. Jadi jangan bingung ketika pemula membaca salam tu ala ahmadah, saya memberi salam kepada ahmadah, lu kemasukan huruf jer kok malah fathah. Iya, maka jangan heran seperti itu. Yang kedua, wajamit taksiri al munsharif, dan jamak taksir yang munsharif juga, karena ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Wajamil muannatsi as-salimi, dan yang ketiga adalah pada jamak muannats salim. Kalau ini jelas muannats salim enggak perlu munsharif atau ghairu munsharif. Karena semua jamak muannats salim munsharif. Kena tanwin semuanya. Yang enggak munsharif itu isim mufrad sama jamak taksir. Mutsanna juga semuanya munsharif. K Karena yang enggak munsharif pun akan jadi munsharif, ahmadu. Ketika dimusanakan jadi ahmadani, kita pakai nun. Itu. Qala syari'a qulu al-kasratu hiyal alamatul asliyatu lil khafdi kama taqaddama. Kasrah adalah tanda asli bagi khafd sebagaimana telah lalu. Wa li hadza bada bihal musannif, oleh karena itu dijadikan permulaan oleh musannif. Wa hiya takunu alamatan ala khafdil kalimati fi thalathati mawadhi'a. Karena itu dia menjadi tanda bagi khafdnya suatu kata pada tiga tempat, tiga jenis kata. Al-awwal fil ismil mufrad al-munsharif, yang pertama adalah isim mufrad yang munsharif. Apa makna munsharif? Ai alladhi yaqbalu sharfa, yaitu yang bisa disorof. Wa huwa tanwinu sharaf, itu dalam ilmu nahwu itu artinya tanwin. Jadi jangan bingung, belajar nahwu, belajar ilmu nahwu dan sharaf. Itu lain lagi maknanya. Kalau sharaf dalam pembahasan nahwu artinya itu tanwin. Sharaf dalam pembahasan nahwu itu artinya tanwin. Kalau ilmu sharaf ya enggak mungkin dibahas dalam ilmu nahwu. Maka kalau ada bahasa kata-kata sharaf dalam pembahasan nahwu berarti maknanya adalah tanwin. Karena kalau sharaf yang maknanya itu perubahan kata itu sudah beda jalur dengan ilmu nahwu. Karena itu kalau ada masih nyebut sharaf dalam ilmu nahwu berarti maksudnya adalah tanwin. Sharaf adalah tanwin, ini adalah pendapat muhakkikin dari kalangan para nuhah. Ada yang mengatakan juga sharaf itu adalah jer beserta juga tanwin. Ini mungkin nanti pembahasan mamnu' minas sharaf yang mungkin nanti agak sulit bagi pemula karena memang cukup rumit. Banyak sekali nalar-nalar yang kadang enggak masuk akal dalam pembahasan mamnu' minas sharaf. Kalau sudah masuk mamnu' minas sharaf sudah cukup sulit. Yang jelas, pokoknya kalau isim mufrad itu bisa kena tanwin, berarti jernya pakai kasroh gitu saja. Demikian juga jamak taksir, kalau dia itu bisa ditanwin, berarti jernya pakai kasroh. Kalau ada isim mufrad kok enggak ditanwin, enggak bisa ditanwin, berarti jernya enggak pakai kasroh, tapi pakai fathah nanti gitu. Demikian juga kalau ada jamak taksir, kok enggak bisa ditanwin, maka nanti juga jernya itu pakai fathah, enggak pakai kasroh. Jadi keluar dari asal. Sawa'un kana li mudzakkar, baik itu mufrad itu untuk mudzakkar, nahwu salam tu ala Khalidin. Aku mengucapkan salam kepada Khalid. Khalid ini munsharif. Kena sharaf, kena tanwin, bisa ditanwin. Kalau ada isim enggak bisa ditanwin, ada nanti. Jadi asalnya isim dia itu harus bisa mu'rob, harus bisa di'irob, dan harus bisa ditanwin. Isim itu aslinya itu harus bisa di'irob dan harus bisa ditanwin. Kalau nanti gak bisa di'irob dan gak bisa ditanwin berarti itu ada sesuatu. Kalau isim itu menyerupai huruf maka gak bisa di'irob menjadi mabni. Yaitu isim-isim yang mabni itu karena menyerupai huruf. Isim-isim yang mabni itu menyerupai huruf. Dan kalau ada isim yang menyerupai fi'il, berarti dia enggak bisa ditanwin. Itulah mamnu' minas sharaf. Jadi mamnu' minas sharaf itu isim yang kelainan gara-gara menyerupai fi'il. Kalau isim yang mabni adalah isim yang kelainan gara-gara menyerupai huruf. Mbuh iki wong ilmu nahwu gitu kok bilangnya. Makanya orang ulama nahwu itu dijuluki siluman karena bisa saja ngasih nalar. Jadi isim, semua isim itu pada aslinya hukum asalnya itu harus mu'rob, iso molah maleh, bisa berubah-berubah harokat akhirnya, dan juga harus bisa ditanwin. Semua isim itu harus bisa ditanwin pada aslinya. Kalau nggak bisa berarti itu ada kelainan. Berarti ada kelainan kalau ada isim yang nggak bisa di'irob dan kalau ada isim yang enggak bisa ditanwin, berarti ada kelainan. Kalau kelainannya itu dia itu menyerupai huruf, maka enggak bisa di'irob menjadi alias menjadi mabni. Kalau dia itu menyerupai fi'il, maka enggak bisa ditanwin alias mamnu' minas sharaf gitu. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, an auhayna ila rajulin, lin di situ jar khafat, tanda khafatnya dengan kasroh. An auhayna ila rajulin. An auhayna ini sebagai isim kana. Akana linnasi ajaban. Ajaban sebagai khabar muqaddam. Akana linnasi ajaban. An auhayna ila rajulin minhum. Apakah kami itu mengutus kepada salah seorang di antara mereka untuk menjadi rasul? Ini jadi menjadi sebuah keheranan gitu loh. Ini surat Yunus ayat 2. Akana linnasi ajaban an auhayna, maka an masdariyah dan auhayna sebagai isim kana yang muakhor. Yang jelas syahidnya itu rajulin karena kemasukan ila itu jer, tapi dan di situ jernya pakai kasroh. Auli muannats, atau baik dia itu adalah isim mufrad untuk muannats. Nahu aftartu ala tamrotin, saya berbuka puasa dengan satu kurma. Maka tamrotin di situ bisa tanwin sehingga jernya pakai kasroh. Wa qauli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin aliyah, berada di dalam surga yang kelas tinggi, aliyah. Maka tin, aliyatin dan juga jannatin semuanya juga majrur, tanda jernya, tanda khafatnya dengan kasroh karena dia bisa ditanwin. Fakulun min khalidin wa rajulin wa tamratin wa jannatin ismun mufradun mahfudun liduhuli harfil khafat alaihi, karena kemasukan huruf khafat. Wa alamatu khafdi al-kasratu ad-dohiratu ala akhir, tanda khafatnya dengan kasroh yang nampak pada akhirannya. Wahya asma'un munsorifatun, dan ini adalah, dan dia adalah semuanya adalah isim yang munsorif, yaitu yang kena tanwin. Liwujudi tanwin fi akhiriha, karena adanya tanwin pada akhirannya. Dan perlu diketahui juga, ini karena luput, enggak disebutkan oleh syarih. Kasroh itu juga bisa mukaddarah juga. Seperti marartu bihulami, itu juga pakai kasroh mukaddarah. Ini luput, biasanya disebutkan toh. Dan kasroh juga yang dohir, bisa juga kasroh yang mukaddarah. Jadi ditambah sendiri, kasroh juga bisa mukaddarah. Wakilnya dari ismal mufrad, dan musannif memberi catatan atau memberi syarat isim mufrad itu bil munsharif, harus yang bil munsharif. Lianna ghairul munsharif, karena yang ghairul munsharif atau yang mamnu minas sharif yukhfadu bil fathah, justru tanda jernya, tanda khafnya adalah dengan fathah. Nahwu marartu bi ahmada, ini bi ahmada bukan bi ahmadi, bi ahmada, karena ini mamnu minas sharif kama sayati insyaallah. Waktunya sudah habis ini. Kala kita baca gitu aja. Al-maudi utsani, tempat yang kedua yang jernya pakai kasroh. Jamut taksiri al-munsorif, jamak taksir tapi yang munsorif. Wakat takut dalam makna al-munsorif, dan telah lalu maknanya munsorif yaitu kena tanwin, bisa ditanwin. Sama unkana li mudhakar, baik jamak taksir tadi untuk mudhakar. Nahu tasodak tu ala rijalin solihina, saya bersodakoh kepada para laki-laki yang baik, solihin sebagai na'an. Maka rijalin di sini jamak taksir, jamak dari rojul, tapi dia bisa munsorif, dia bisa kena tanwin. Wa qouli ta'ala amala qulubin akfaluha, apakah di dalam hati-hati itu ada kunci-kuncinya, gembok-gemboknya? Akfal jamak dari kufal, qulub jamak dari kolbun. Apakah, tidakkah mereka itu mau merenungi Al-Quran, ataukah memang hatinya sudah tergembok gitu loh. Ini termasuk ayat Al-Quran yang paling lembut. Allah Subhanahu wa taala menyindir hati yang terkunci, berarti hati itu punya pintu, hati itu bisa terbuka, hati itu bisa terkunci. Akfaluha sebagai mubtada muakhor, ala qulubin sebagai muta'alliq dengan khobar. Syahidnya qulubin, dia jamak taksir dan dia dijer dengan kasroh. Awil mu'annad, atau jamak taksir untuk isi mu'annad. Nahu marartu bihunud, saya melewati hunud, jamak dari hind, para hindun. Maka ini juga jernya dengan kasroh. Wa qouli ta'ala wa zawwajnahum bihurin in, dan kami nikahkan mereka, para orang-orang soleh, bihurin. Kemarin sudah lewat hur, jamak dari hawra. artinya bidadari. Ain adalah jamak dari ayan. Ain artinya yang memiliki kelopak mata yang lebar. Jadi wanita yang cantik itu salah satu sifatnya, salah satu sifat bidadari adalah memiliki mata yang putihnya, hitamnya itu lebar. Ain adalah jamak dari ayan. Jamak dari ayan. Ayan untuk laki-laki, untuk wanitanya aina, atau bisa jamak juga muannas salim ainawat atau wa'in. In jamak taksir, in juga jamak taksir, yaitu manita sa'at ainahu wa hasunat, yaitu orang yang matanya itu lebar. Fakullun min rijalin wa qulubin wa hunudin wa hurin jamu taksirin mahfudun, semuanya adalah jamak taksir mahfud. Lidukhuli harfil khawat alaihi wa alamatu khafdi al-kasratu ad-dhahir tu ala akhiri, sudah ini sudah bebas ya, sudah bisa karena ini sudah tentang i'rab. Wahya asma'un munsharifah, semuanya adalah isim-isim yang munsharif. Liwujudi tanwin fi akhirah, karena adanya tanwin di akhirannya. Wa qayyadahu aidan bil munsharif, dan dikasih catatan juga oleh musannif harus munsharif, karena li anna ghairal munsharif yukhadu bil fathah, karena ada jamak taksir yang mamnu' minas sharaf dan dia itu di khafat dengan fathah. Nahwu marartu bi masajida, jamak dari masjidun masajidu. Karena ini sigha muntal jumu', maka dia menjadi mamnu' minas sharaf, maka enggak boleh bi masajidi. Karena dia enggak bisa ditanwin. Kama saya di insyaallah taala sebagaimana akan datang nanti ketika tanda jer dengan fathah. Qala al-maudi utsalis, tempat yang ketiga jamul muannats salim, jamak muannats salim ini juga di jernya pakai kasroh. Nahwu marartu bi fatayatin wa muaddabatin, saya melewati beberapa apa namanya? Pemudi-pemudi muaddabat yang beradab. Maka fatayat jamak dari fata, jamak dari fatatun, fatayatun. Fata laki-laki, kalau perempuannya fata satu. Fatatun, fatayat. Muaddabat ini juga. Wa qouli ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada pada surga-surga, ini juga jamak muannats salim. Jannatun, jannatun. Wa uyun, uyun adalah jamak taksir dari ainun. Ainun uyun, mata air. Fakulun min fatayatin wa jannatin, masing-masing dari fatayat dan jannat jam'u muannatsin salimun mahfudun lidukhuli harfil khafat alaih, karena kemasukan huruf khafat. Wa alamatu khafdihi al-kasratu ad-dhahirah, tanda khafatnya dengan kasrah dhahirah ala akhirihi. Wa lam yuqayyidu bil munsharif, kenapa jam'u muannats salim ini enggak perlu dikasih catatan harus yang munsharif? Li'annahu la yujarru illa bil kasrah, karena jamak muannats salim ini enggaklah dijerkan kecuali dengan kasroh. Bikhilafil mufrad wa jamak taksir, beda dengan mufrad dan jamak taksir. Karena jamak muannats salim enggak ada yang mamnu' minas sharaf. Lain dengan mufrad dan jamak taksir. Fa innahu la yujarrani bil kasrah illa idza kana munsharifaini. Karena keduanya yaitu mufrad dan jamak taksir tidaklah dijer dengan kasrah kecuali apabila keduanya itu munsharif. Kama taqaddama. Baik, semoga ini bisa difahami, dan kalau nanti misal kurang paham, bagi ibu-ibu yang sudah paham, tolong saling ta'awun dalam memahamkan dan jangan malu-malu untuk bertanya kepada para ummahat yang sudah bisa, supaya kita ngajarkan ini ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.